الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bermajlis dalam rangka talabul ilmi, dan ini di antara ciri dakwah salafiyah adalah yang kesembilan yang disebutkan dalam kitab ini adalah al-hirsu ala tahsilil ilmin nafi', bersemangat untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Ini adalah ciri dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa demikian? Karena kita beragama diharuskan sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harus talabul ilmi. Tanpa talabul ilmi tidak mungkin seorang akan bisa cocok dengan yang disyariatkan. Sebagaimana kita telah sampaikan dalam pertemuan yang telah lewat sekali, jauh bertahun-tahun telah kita lewati, keterangan demi keterangan ketika kita membacakan ucapan Al-Imam Al-Bukhari, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, bab kewajiban berilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Ini hal yang wajib. Karena itu wahai kaum muslimin, ciri khas dakwah salafiyah yang kesembilan, ya, kita masuk yang keberapa kemarin? 7. Nah, sekarang kok tiba-tiba ke 9, tidak mengapa. Nanti yang ke-7 belakangan. Litahsil ilmi, mencari ilmu yang bermanfaat. Wa nashrihi bainan nas, dan mereka pun semangat dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat itu di antara manusia. Semangat berdakwah, semangat memikirkan dakwah, semangat dalam menggerakkan dakwah itu sendiri. Yang memiliki kemampuan ilmu dengan ilmunya, yang memiliki kemampuan dengan tenaganya, dengan tenaganya, dengan apa yang dia mampu. Semua ahlu sunnah semangat dalam hal talabul ilmi dan semangat dalam hal mendakwahkan ilmu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wadawatuhum ilaihi ma'asabri alal adafi, dan mendakwai manusia tentunya butuh sabar, butuh kesabaran, sabar dalam menyampaikan ilmu, sabar dalam menghadapi problematika umat, sabar ketika mendapatkan kendala dalam dakwah, sabar. Itu hal yang wajib. Sebagaimana hal ini juga disebutkan dalam kitab al-usulul thalatha ad-da'watu ilaih, termasuk di antara 4 hal yang disebutkan dalam surat Al-Ikhlas, dalam surat Wal-Asri. 4 hal Allah sebutkan bagi siapa yang ingin keluar dari kerugian. 4 hal ini perhatikan. Illa alladhina aman wa amilu salihati wa tawasabil haqqi wa tawasabi as-sabr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian yang nyata. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi, kecuali orang yang beriman, beramal saleh dan tawasau bil haq, artinya berdakwah, menasihati, wasiati, mengajak, menyeru kepada al-haq. Dan yang keempat adalah bersabar di saat engkau menjalani itu semuanya. Ini adalah ciri dakwah ahlus sunnati wal jamaah. Mereka-mereka adalah orang-orang yang gemar dengan talabul ilmi. Beda halnya kaum muslimin dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah tidak memiliki kesemangatan dalam talabul ilmi. Tidak semangat mengkaji Al-Quran dengan pemahaman yang benar, yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir yang mu'tabar, yang teranggap ahlul ilmi. Mereka bid'ah tidak peduli dengan ilmu sunnah. Acuh tak acuh bahkan tidak mau belajar ilmu sunnah. Kenapa? Karena bid'ahnya mereka itu tidak butuh ilmu. Bid'ah itu tidak butuh ilmu, tidak butuh dasar. Karena memang bid'ah, yang namanya bid'ah itu ya tidak ada dasarnya. Bid'ah itu bukan amalan Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga ahlul bid'ah tidak butuh ilmu. Bahkan kalau ada ahlul bid'ah ingin talabul ilmi, dia akan tinggalkan kebid'ahannya. Karena tuntutan orang yang talabul ilmi, dia harus mengikuti ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlul bid'ah tersebut akan luntur kebid'ahannya dan akan mengikuti sunnah. Dengan sebab dia talabul ilmi, Allah gantikan kesesatannya dengan hidayah. Karena itu, ahlul bid'ah berbeda dengan ahlul sunnah. Ahlul sunnah semangat talabul ilmi, ngaji, dengan rujukan yang jelas, hujjah yang jelas. Adapun ahlul bid'ah anti ilmu. Ahlul bid'ah tidak suka dengan merujuk kitab-kitab para ulama. Kenapa? Karena ahlul bid'ah ini, bid'ah itu bisa laku ketika umat jahil dengan sunnah. Umat tidak mengerti apa yang disyariatkan oleh Nabi, maka di saat itu bid'ah laku. Bid'ah tidak laku di kalangan ahlul ilmi. Bid'ah itu dhalal. Tanpa ilmu mereka bisa melakukannya. Bisa dipahami hadirin, sangat jauh sekali perbedaannya antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlu sunnah dituntut talabul ilmi dikarenakan kewajiban mengikuti Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin ini bisa dilakukan kecuali dengan apa? Ilmu. Ahlul bid'ah, mereka berjalan di atas hawa nafsu mereka masing-masing. Atau mereka berjalan di atas hawa nafsu guru-guru mereka masing-masing. Atau mereka bid'ah berjalan di atas ADART. Tahu ADART? Bukan KDRT, bukan. Beda itu. Anggaran dasar rumah tangganya mereka alur begini, begini, begini, begini, diputuskan oleh pimpinan mereka dan sebagainya. Mereka enggak butuh ilmu. Butuhnya mereka adalah sami'na wa ta'na kepada pimpinan, kepada penguasa mereka. Yani penguasa dalam pengertian kelompoknya mereka. Mereka tidak butuh ilmu. Yang mereka butuhkan apa? Keputusan atasan. Itu yang mereka ajarkan. Yang butuh ilmu dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, yang mereka butuhkan apa? Omongan guruku. Itu agama. Itulah kondisi al-bid'ah. Sangat jauh sekali. Bisa dipahami hadirin? Perbedaannya kaum muslimin, kalau ahlu sunnah, seorang salafi datang kepada dia satu pemikiran, atau datang kepada dia tawaran untuk melakukan sebuah ibadah, yang harus ditanyakan oleh dia adalah mana ilmunya, mana hada. Ini ucapan para salaf. Apa yang membawamu untuk melakukan hal ini? Ini bahasa dulu. Antar para salaf ketika belum sampai ilmunya kepada seseorang, kemudian dia melakukan sebuah amalan, maka ditanya, ma hamalaka ala hada, wahai kamu, kamu melakukan ini dan ini, apa dasarmu, apa yang membawamu untuk melakukan itu? Ini pertanyaan ahlu sunnah selalu seperti itu. Ada pun ahlu bid'ah ketika ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Mereka tidak pernah memunculkan pertanyaan itu. Bisoro setakon lah. Dadak takon temen. Dalil-dalilan. Kayak orang pinter. Makanya jadi bodoh baik dan jadi bid'ah. Jangan jadi orang yang alim. Nanti kamu tidak mau dengan bid'ah. Hadahu'alaikum simin. Tidak pernah terdidik pada mereka. Ma'amal kalhada. Apa yang menyebabkan wahai guruku mengucapkan ini? Ya terdidik seperti itu. Tidak terdidik. Mengapa kita mengambil keputusan ini? Mana dalilnya? Tidak terdidik seperti itu. Bahkan mereka mendidik para pengikutnya. Disebutkan dalam bait syairnya mereka. Hendaknya engkau wahai muridku bagaikan seperti mayit di hadapan orang yang akan memandikannya. Namanya orang mati kaum muslimin, apa bisa protes? Jadilah engkau sebagai orang yang mati. Sepertinya orang yang mati di depan para apa pemandinya. Yakni dia tidak akan bertanya ini, tidak akan bertanya itu. Apapun gurunya katakan, itu adalah agamanya. Itulah mereka sangat jauh berbeda dengan ahlus sunnah. Bisa dipahami hadirin? Karena itu kaum muslimin menjadi bagian dari i'tiqad kita bahwa apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita ajarkan harus berdasar ilmu. Tidak boleh asal bunyi atau salmoni sebagaimana yang antum dengar itu. Dengar tidak antum salmoni? Asalmoni. Wahai kaum muslimin, ahlus sunnah bertanggung jawab amam Allah, memiliki kaidah yang sangat kuat. Wa man adlamu miman iftara 'ala Allahi kadziban. Siapa orangnya yang lebih zalim, lebih keji, lebih durhaka ketimbang orang yang berbicara atas nama Allah tanpa ilmu? Misal berbicara, Allah mensyariatkan ini dan ini dan ini. Padahal tidak. Dia berarti berbicara tanpa ilmu. Siapa orangnya yang lebih kejam daripada dia? Dia mengatasnamakan Allah sesuatu yang Allah tidak syariatkan. Akibat orang semisal ini, agama menjadi rusak. Agama menjadi terkotori olehnya. Dia berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan ini halal, padahal Allah mengharamkan. Ini boleh, padahal Allah mengharamkan. Ini syariat, padahal itu bid'ah. Siapa yang lebih kejam, kata Allah, melebihi daripada orang-orang yang berbicara atas nama agama, sesuatu yang tidak disyariatkan dalam Islam. Ini prinsip dakwah salafiyah. Sehingga sangat hati-hati dalam berbicara. Harus talabul ilmi sebelum anda mengajar. Harus faham betul dalil sebelum anda berbicara. Karena kekhawatiran sangat besar. Anda bukan mengajarkan yang hak, tetapi anda mengajarkan yang batil. Bukan pahala yang mengalir, tetapi dosa yang mengalir. Demikian pula prinsip besar dalam dakwah salafiyah adalah hadis Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. orang yang berdusta atas nama Nabi. Di antara mereka telah meriwayatkan hadis yang palsu. Pembikinnya Al-Wadda' yani pembikin hadis palsu, ataupun orang yang meriwayatkannya menyampaikannya dalam keadaan dia tahu itu palsu namun tidak menjelaskan. Ahadul kadibain, kata Nabi. Yang pertama pendusta, yang meriwayatkannya juga pendusta ketika dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dusta. Termasuk pula kaum muslimin adalah orang yang mengatakan Nabi membolehkan padahal Nabi tidak membolehkan. Nabi bersabda seperti ini padahal Nabi tidak bersabda seperti itu. Rasul mengatakan, "Man qala 'alayya ma lam aqul falyatabawwa ma'adahu minan nar." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbicara atas nama sesuatu yang aku tidak katakan, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Ini mengerikan kaum muslimin. Maka ahli sunnah tidak berbicara kecuali hal itu telah jelas, telah dia ilmui. Tidaklah mengambil dari otaknya, tidak mengatakan menurutku, tidak, atau perasaanku, tidak. Tetapi semuanya dirujukkan kepada kita para ulama yang mu'tabarin, yang mereka mu'tabar, tergolong para ulama yang terpercaya, yang memang diulamakan oleh para ulama yang lain. Beda halnya dengan ahlul bid'ah. Khawarij, asal berbicara dia. Khawarij wa kaum muslimin yang mereka membawakan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu lakum al-kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Ayat Al-Quran betul ini, tetapi Khawarij sembarangan dalam menafsirkannya. Mereka tidak mau menggunakan tafsirannya Nabi dan para sahabat. Akibatnya mereka membunuhi para sahabat Nabi, memerangi khalifah Nabi, pengganti Nabi. Ya, yang pertama mereka bunuh Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Kenapa? Karena mereka tidak thalabul ilmi dari sumber yang terpercaya. Akibatnya mereka jatuh pada berbagai macam pelanggaran-pelanggaran besar. Demikian pula dengan yang lainnya, Mu'tazilah. Tidak mau thalabul ilmi dari sumber yang benar, tetapi mereka mengedepankan akal daripada wahyu. Maka mereka aqlaniyun. Hada kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Prinsip yang berikutnya, yang ke-10, yang ke-7 kapan pak? Nanti setelah yang ke-10. Yang ke-10, ashiran al-amalu bil-ilmi. Di antara prinsip dakwah ahlu sunnah wal jamaah, dakwah salafiyah, adalah beramal dengan ilmu yang telah dipelajarinya. Beramal dengan ilmu yang telah dipelajarinya. Sehingga kaum muslimin, prinsip ini menjadikan mereka ahlu sunnah betul-betul memegangi sunnah ilman wa amalan. Secara ilmu dia tidak menyimpang, demikian pula secara amalan dia tidak menyimpang. Ilmunya sunnah, maka amalannya pun di atas sunnah, amalannya pun konsekuen dengan sunnah. Ya, karena apa? Karena dia memiliki prinsip wajibnya beramal dengan ilmu yang telah diketahuinya. Ini hukumnya apa? Wajib beramal dari kaum muslimin. Barakallahu fikum, pernah kami sampaikan dalam pertemuan yang sebelumnya, ilmu dicari bukan sebagai puncak segala galanya. Tetapi ilmu dicari adalah untuk diamalkan, dan amalan itu adalah puncaknya. Sebutkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا, apa tulisannya? لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Yani beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kalimat illa liya'budun maknanya adalah al-amal. Beramal. Beramal dengan ibadah-ibadah yang syar'i. Sehingga ilmu yang kita cari itu dijadikan sebagai sarana untuk kita bisa beramal dengan ilmu yang syar'i itu. Bukan hanya sekedar wacana belaka. Bukan hanya sekedar wawasan, pengetahuan top. Bukan. Tetapi ilmu itu dicari adalah lil amali bihi, untuk kita beramal dengannya. Ilmu saja kaum muslimin. Ilmu saja. Pengertiannya ilmu saja adalah ilmu tanpa amal. La yanfa'. Ilmu itu tidak bermanfaat. Antum tahu ilmu tafsir, antum tahu ilmu tauhid, antum mengerti ilmu sunnah, tetapi perbuatanmu tetap di atas syirik, na'udzubillah minzalik, tetap di atas bid'ah, tetap jahil kamu, perbuatanmu begitu, begitu, begitu, jauh dengan ilmu yang telah kamu pelajari, maka ini menunjukkan ilmumu bukan ilmu yang bermanfaat untukmu. Bisa dipahami hadirin? Nasibnya bagaimana orang seperti ini? Kita telah lewatkan dalam pertemuan kemarin. Dia seperti siapa? Yahudi. Berilmu tanpa beramal. Jangan seperti dia kaum muslimin. Bahaya. Mabuk. Dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang seperti itu. Sehingga kaum muslimin, mari ahlu sunnah menuntut, dakwah ini menuntut, syariat ini menuntut kita untuk thalabul ilmi, dan kemudian dituntut pula beramal dengan ilmu tersebut. Bisa difahami hadirin? Sehingga dengan itu ahlu sunnah militan, prinsip secara ilmiah kuat dan prinsip secara amaliyah pun kuat. Masya Allah. Inilah dia dakwah ahlu sunnati wal jamaah. Dakwah salafiyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Berbeda halnya dengan ahlu bid'ah. Kondisi ahlu bid'ah yang kaum muslimin, kalau mereka semangat beragama, yang mereka amalkan adalah kebid'ahan. Kenapa demikian? Hah? Ada bisa jawab? Kenapa ahlul bid'ah ketika mereka seorang yang memiliki nilai religi yang kuat, keagamaan yang kuat, semangat untuk beramal, tetapi dia ahlul bid'ah, maka pasti dia melakukan kebid'ahan. Kenapa? Namanya saja ahlul bid'ah. Kenapa mereka melakukan bid'ah? Karena mereka tidak tahu mana yang sunnah. Itu awal mulanya. Untuk kemudian ditunggangi hawa nafsu, kemudian mereka memaksakan diri melakukan al-hawa, bukan yang sunnah. Hada wa yaqum muslimin. Kalau ahlul bid'ah lemah dalam beramal, mereka menjadi ahlul maksiat, pendosa. Ya? Tidak punya ilmu, tidak punya amal. Kalau beramal sebagaimana Nasara, beramal tanpa ilmu, maka mereka boleh sesat sebagaimana kaum Nasara, beramal tanpa ilmu. Maka ahlu sunnah tidak seperti Yahudi dan tidak pula seperti apa? Nasara. Dulu disebutkan oleh para ulama sebuah bait syair, ya, al-hilmu bila amalin kasyajari bila thimarin atau thamarin. Ilmu tanpa amal itu bagaikan seperti pohon tanpa buah. Jangan kemudian jenengan bantah, itu pohon sengon gak ada buahnya, bisa untuk bikin palen. Antum jadi lun. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di akhirat tidak ditanya ilmumu sudah berapa. Tidak ditanya itu. Kamu sudah hafal apa Jurmiyah, Alfiyah, Ibnu Malik, Qutb Nada atau apa? Tidak ditanyakan itu. Hah? Tidak ditanyakan kamu ilmumu apa? Tidak ditanyakan itu. Yang ditanyakan adalah bima amila bihi. Sudahkah kamu amalkan? Itu pertanyaannya, Pak. Sebagaimana hadis yang dulu juga pernah kami sampaikan. Ini murojaah, Pak. Karena jenengan lupa jadi dianggap baru lagi, Pak. Ya, padahal itu ditutup. Nabi mengatakan, la tazalu qadam 'abdin hatta yus'al an arba'. Kedua kaki manusia akan berdiri, akan berdiri kaku, yakni tidak bergeser ke kanan ke kiri, berdiri di atas kedua kaki. Hatta yus'al an arba', sampai ditanya empat pertanyaan. Yang pertama, an ilmihi fi ma 'amila bi, tentang ilmunya. Yang pertama Bapak keringat. Yang terakhir malah yang saya sebutkan, an umri fi mafna, ditanya setiap kita tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Wa jasadihi fi mabla, dan tentang jasad, untuk apa digunakan sampai renta. Wa an malihi, yang ketiga tentang harta benda, min aina iktasaba wa biman faqahu, dari mana kamu dapatkan dan untuk apa kau gunakan. Dan yang keempat, wa an ilmihi, ditanya tentang ilmunya, dari sisi apa? Dari sisi fima amila bihi, berapa yang telah kau amalkan. Hadza huwa qomus. Bisa dipahami hadirin, sehingga dakwah kita, dakwah ahlu sunnah, dakwahnya Nabi alaihi salatu wasallam memiliki prinsip besar, al-amalu bil-ilmi, kewajiban beramal dengan ilmu. Kita masuk kepada yang ketujuh. Yang ketujuh, al-hirsu al-istima'i wal-i'tilafi al-haqqi wa bil haqq. Yang ketujuh, prinsip dakwahnya Rasul, prinsip dakwahnya ahlu sunnah wal jamaah adalah semangat dalam persatuan, semangat dalam kebersamaan, al-haqq, di atas al-haqq, wa bil haqqi, dan dengan al-haqq diraih kebersamaan itu. Jadi kita mulai jam berapa, Pak? 8. Pas. Kayaknya salahnya dengan lu. 8 kurang 1/4 setuju, Pak? Bukan. 8 kurang. Kita mau berapa ini, Pak? Jam berapa? Nek boten tindek 12 nek setengah 10 kok, Pak. Karena enggak ada azan. Dan sampai jam 8 lebih 40, setuju? Orang ngomongin sing sepuh boten ngantuk, Pak. Sing sepuh ngacung. Sing nom kok manuk. Oh, niki sepuh. Ini kan kata beliau jam 8.30 saja. 5 menit lagi berarti. Udah Pak, 10 menit lagi insyaallah. Pembahasan kita itu kita lanjut adalah tentang prinsip dakwah kita yang ke-9. Semangatnya ahlu sunnah dalam bersatu, dalam bersama, tetapi harus di atas al-haq, Al-Quran wa sunnah. Itu dasarnya. Wabil haqqi, dan cara menggabungkan mereka untuk bersatu juga dengan cara yang benar. Al-Syih Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari, pengarang kitab ini, hendak memberitahukan kepada kita teori persatuan itu ada dua. Yang pertama yang disebutkan oleh beliau, menyatukan manusia, menyamakan manusia, mengadakan kebersamaan dengan manusia, berjamaah, bersatu di atas Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi dan prakteknya mereka. Prinsip ini kaum muslimin mengharuskan setiap kita membuang hawa nafsu kita masing-masing, membuang bid'ah-bid'ah kita masing-masing, menjauhkan diri kita dari segala hal yang menyimpang dari Al-Quran wa Sunnah dengan praktek para sahabat. Jauhkan itu semuanya, kembalilah kita semua kaum muslimin kepada ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya akan sama kita, niscaya akan bersama kita, dan niscaya akan terjadi al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan di atas islamiyah. Tidak ada centang perenang karena akidah kita sama. Tidak ada centang perenang karena ibadah kita sama. Suri teladan kita sama, yaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Inilah yang dimaukan dalam dakwah ahli sunnah. Kesatuan didasarkan dengan ilmu yang benar. Bukan seperti yang diserukan oleh banyak orang. Persatuan, kebersamaan yang tidak mungkin mereka bisa bersatu. Dan tidak mungkin mereka bisa bersama ketika mereka masih di atas bid'ahnya masing-masing. Tidak mungkin bersama. Tidak mungkin bersatu. Karena apa? Tidak bisa dipaksakan yang namanya akidah. Yang satu menghalalkan, yang satu mengharamkan. Apakah mungkin bisa bersatu? Yang satu mengatakan ini benar, yang satu mengatakan itu batil. Bisa kau bersatu? Yang satu mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy, yang satu mengatakan Allah ada di mana-mana. Mungkin kau bersatu? Yang satu mengatakan wajib mengikuti sunnah, yang satu mengatakan tidak, bid'ah pun boleh. Apakah mungkin bisa bersatu? Yang satu mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Yang lainnya mengatakan tidak, ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah. Bisakah bersatu? Sesuatu yang berbeda tidak bisa disatukan oleh kaum muslimin. Sesuatu yang di atas ilmu, satu tidak di atas ilmu. Satu dengan bimbingan para ulama, yang satu dengan hawa nafsu. Yang satu menuju siratul mustaqim, yang satu menuju neraka jahim. Apakah bisa bersama? Wahai kaum muslimin, kebersamaan itu terjalin ketika ilmu kita sama, yaitu Al-Quran wa Sunnah, bukan dengan hawa nafsu dan bukan dengan bid'ah. Kesamaan ilmu membawa pada kesamaan amal, kesamaan akidah, kesamaan ibadah, kesamaan tauhid, karena sama dalam hal sumber ilmu. Inilah dia ijtima', persatuan yang dimaukan dalam dakwah salafiyah. Kesatuan, kebersamaan, ukhuwah islamiyah, al-jama'ah yang dimaukan dalam dakwah ahlu sunnati wal jama'ah, mensyaratkan untuk kita bersatu di atas al-haq, di dan disatukan dengan Al-Haq. Berikut ini beberapa dalil. Di antaranya, lama Al-Quran disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103. Dan ini sering kami sampaikan, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah Al-Haq, dan jangan kalian bercerai-berai. Ayat ini kaum muslimin, Allah memberitahukan ketika kita kembali semuanya kepada hablullah, maka kita akan terjalin jamaah, jami'an, akan terjalin ukhuwah, akan terjalin jamaatul Islam, akan terjalin ukhuwah Islamiyah, akan terjalin al-ulfah. Ulfah yakni kebersamaan. Akan terjalin ketika kita bihablillah. Tetapi kalau kita meninggalkan hablullah, masing-masing jalan dengan nafsunya, masing-masing jalan dengan prinsipnya, masing-masing dengan keputusannya, maka yang terjadi adalah apa? Kalian meninggalkan hablullah, maka yang akan terjadi adalah apa? Tafarraqu. Kalian akan bercerai berai. Ayat ini bantahan bagi ikhwanul muslimin yang mereka menggagas persatuan tetapi di atas pembolehan pada setiap kelompok yang ada, persatuan tetapi membiarkan umat Islam berbeda-beda. Mereka menggagas persatuan tetapi membiarkan mereka di atas bid'ah-bid'ah. Persatuan bukan di atas hablullah, tetapi simpan tingguyuk rukun aja pada kesuh. Tok, ngerti tok pak? Bagi muslimin, Al-Haq wal batil tidak akan bersatu. Batil yang satu dengan batil yang satu juga tidak akan bersatu. Halo wahai kaum muslimin. Walaupun mereka kadang bisa bersatu dalam sebuah kepentingan tersendiri, tetapi mereka masing-masing tidak akan bisa bersatu ketika mereka tidak pada ilmu yang sama. Allah telah menyebutkan, kalau kita tidak di atas hablullah, yang terjadi adalah apa? Tafarraqu. Kalian akan bercerai-berai. Tak mungkin bisa disatukan, Pak. Yang mana keberhasilan ikhwan muslimin? Dari 100 tahun silam bahkan lebih, Hasan Al-Banna membuat kelompok yang bernama ikhwan muslimin. Mana keberhasilannya mereka? Bisakah kelompok ini menyatukan umat di saat mereka di atas bid'ah? Bisakah? Tidak sama sekali. Karena persatuan di atas batil itu adalah perpecahan. Persatuan yang dimaukan adalah kesamaan di atas hablullah. Bisa dipahami hadirin? Disebutkan dalam surat yang lainnya, dalam surat Ar-Rum, wala takunu minal musyriki minal ladhina farraku dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin mimma ladaihim farihun. Jangan kalian seperti kaum musyrikun, mereka adalah orang-orang yang bercerai-berai dalam agama-agama mereka. Mereka bersekte-sekte, setiap sekte, setiap hizbi, setiap kelompok, mereka berbangga dengan ciri khas yang ada pada mereka. Tidak mau kembali kepada tauhid. Ini sebagai sebab terjadi perpecahan. Tidak mau kembali kepada sunnah. Itu sebagai sebab terjadi perpecahan. Maka dakwah salafiyah mengajarkan kepada kita, mari kita bersatu, tetapi di atas ilmu hablullah, ilmu Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat, bukan dengan pemahaman yang lain. Itu adalah hablullah. Maka kalau ilmu kita sama, akidah kita pun akan sama, ibadah kita pun akan sama, prinsip kita pun akan sama. Kesamaan itu adalah al-ulfah, kecondongan hati kepada al-haq. Kemudian akan terjalin yang namanya ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan di atas Islam. Tidak saling menghujat, tidak saling menyalahkan, tidak saling mengklaim, tidak saling tidak. Semuanya kembali kepada Al-Haq. Kalau saya salah, rujuk kepada Al-Haq. Kalau kita benar, mereka salah, rujuk kepada Al-Haq. Tidak ada tendensi apapun. Tidak ada latar belakang apa. Tidak ada background. Tidak ada bendera khusus. Tidak ada baju khusus. Tidak ada ciri khusus. Tidak ada kepentingan ke arah sana. Kita beragama karena Allah. Bukan kita beragama karena kepentingan duniawi. Bukan beragama karena kepentingan kelompok. Atau guru, atau syekh, atau fulan. Kita beragama karena akan menghadapi Allah. Kita beragama karena akan berpulang kepada Allah. Kita beragama karena mencari ridho Allah. Bukan ridho atasan. Sehingga jangan mengatakan, aku raka penak kan di pimpinanku. Loh, raka penak ya pijet lah. Ya? Orang kepenak dengan pimpinanmu. Berarti kamu beragama selama ini karena pimpinanmu. Sehingga ketika pimpinanmu menyalahi Al-Haq, Anda tetap ikuti. Kamu nyembah siapa? Kamu beribadah karena siapa? Apakah pimpinanmu besok di akhirat bisa menolongmu ketika engkau bertanggung jawab di hadapan Allah? Kita beragama nafsi-nafsi di kaum sini. Urusan kita nanti di akhirat. Jangan karena perkawanan dengan al-bid'ah kemudian kita mengikuti mereka dalam keadaan kita tahu itu bid'ah. Jangan pak, mereka enggak akan berpikir tentang kita nanti di alam kubur kita. Apakah mereka akan mengatakan, "Wenang kubur di apa kena? Tak belang kok, dulu belang ke pripun pak. Dengar lagi digebuki nang kanau, batir hujan orang mikir naku banget. Ya orang mikir nak. Hada huwa kaum muslimin. Bisa dipahami? Walhamdulillah. Sehingga dakwah salafiyah, dakwah yang menyatukan umat. Karena dakwah ini menyuruhkan Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Bukan dengan yang lain. Bukan dengan bid'ah apapun. Bukan dengan murji'ah. Bukan dengan faham mu'tazilah. Bukan dengan faham syariah. Bukan. Tapi paham yang satu. Paham yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka murni tanpa adanya bid'ah pada mereka. Dengan tidak adanya bid'ah, maka tidak adanya bendera-bendera di belakang mereka. Yang ada lillah karena Allah. Yang ada karena fillah di jalan Allah. Yang ada karena kita beribadah ikhlas lillah. Gak ada tendensi apapun. Gak ada yang akan dibesarkan, akan dikultuskan, akan diramaikan. Bukan dalam rangka banyak-banyakan suara. Oh banyak-banyakan suara pak, jurid kabeh pak, suaranya kan akeh. Bukan banyak-banyakan kursi, toko mebel banyak, mau beli berapa ada. Bukan banyak-banyakan biting, tau biting, pasar pirang-pirang, sabu ada. Apa kepentingan kita? Lillah, hadapan kita nanti di Allah bagaimana? Kita menghadapi alam kubur bagaimana? Hisab kita bagaimana? Catatan amal soleh kita bagaimana, dosa kita bagaimana, itu yang kita pikirkan. Bukan yang kita pikirkan adalah ini sudah dapat berapa sudah. Oh, agama kok untuk cari pengikut banyak-banyakan rekrutmen. Bukan itu tendensi kita beragama. Baik kaum muslimin, kita umurnya tidak panjang. Kita umurnya pendek. Masing-masing kita membawa tanggung jawab kita masing-masing. Jangan kita terbawa arus yang batil. Karena kita mempertanggungjawabkan amalan kita masing-masing di hadapan Allah. Walhamdulillah. Pas. Jam 20.40. Walhamdulillah. Begitu? Ya, Pak. Mantuk. Berarti pas, tidak berlebih, tidak kemalaman, juga tidak terus sedikit. Walhamdulillahirrabbilalamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya maaf. Subhanallah. Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.